di mana sebelum Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia berada dalam kegelapan. Ahlul kitabnya yang berpegang teguh dengan ajaran nabi mereka, fi aqalil qalil, sangat sedikit sekali. Begitu pula bangsa Arab yang mana mereka begitu buta dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang buruk, terutama hak kepada Allah. Mereka beradab dengan adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tawaf untuk selain Allah, dan yang lainnya daripada adab-adab yang buruk kepada sang Khalik, kepada sang pencipta. Begitu pula orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, mereka juga diwarnai dengan akhlak-akhlak yang buruk terhadap sesama mereka, yakni sesama manusia. Sehingga ada seorang anak yang menikahi ibunya, ada juga seorang yang sudah tidak lagi mengakui orang tuanya. Adab-adab dalam pernikahan dengan segala jenis pernikahan yang begitu menjijikkan, di mana ada seorang wanita apabila ingin menikah, dia memanggil beberapa lelaki untuk menggaulinya. Kemudian tatkala wanita tersebut hamil, baru si wanita memilih laki-laki yang pernah dia panggil untuk menggaulinya. Ini adab yang sangat buruk, akhlak yang sangat menjijikkan, yang dahulu orang-orang jahiliyah mereka hidup di dalamnya. Begitu pula adab terkait dengan darah sesama manusia, mereka saling berperang, menumpahkan darah satu sama lain. Begitu pula permusuhan yang ada pada sebagian mereka, permusuhan yang terus diwarisi oleh anak keturunan mereka, itu semua ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Maknanya barakallahu fikum, pada masa-masa jahiliyah manusia betul-betul hidup dalam kejahiliahan. Manusia betul-betul hidup dalam kegelapan. Manusia betul-betul hidup dalam keadaan tidak mengenali haknya Allah, tidak mengenali haknya sang Khalik, begitu pula tidak mengenali haknya makhluk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Di antara tujuan terbesarnya tadi yang kita sampaikan sabda beliau, ini utammima makarimal akhlaq, agar saya menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, agar saya menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Yang ini barakallahu fikum dakwah beliau kepada akhlak yang baik, beliau utarakan melalui sabda-sabda beliau yang mulia, kemudian termaktub dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita sampai hari ini. Begitu pula adab-adab yang beliau ajarkan juga tidak semata-mata dengan lisan. Adab yang beliau ajarkan juga beliau praktikkan dalam keseharian beliau, sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in selaku umat pertama beliau, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana praktek akhlak yang baik yang dijalankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian makhluknya yang ada. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara pengajaran akhlak yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sahr. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada umatnya salah satu daripada adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur kepada pencipta mereka dan kepada kawan-kawan mereka dari kalangan makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, dan apabila dia tidak mampu, hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya atau memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang mulia ini barakallahu fikum, kata para ulama, adalah hadis yang merupakan asas dalam akhlak yang baik, termasuk dari hadis-hadis yang sangat mendasar yang mengajarkan kepada manusia akan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, yang hendaklah mereka senantiasa berhias dengannya. Terkait dengan hadis ini, insyaallah akan kita baca penjelasan dari salah satu ulama kita yang masih hidup di zaman sekarang, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah wa hafizahullah taala. Beliau menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang sangat gamblang dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan malam hari ini. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah, hadal hadis dalla ala ana min sifatil mu'min billah wa bil yaumil akhir alladhi yakhafu Allaha wa yattaqihi wa yakhafu ma yahsulu lahu fil yaumil akhir wa yarju an yakuna naziyan bil yaumil akhir. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan hadis ini dengan ucapannya, hadis ini menunjukkan atas sifat-sifat seorang yang beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya orang yang beriman pada hari akhir, menunjukkan dan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dan memiliki rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki rasa takut terhadap apa yang akan terjadi kepadanya di hari akhir nanti. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang yang di hatinya ada rasa harap keselamatan dirinya di hari akhir nanti. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Maknanya, adab-adab yang akan kita bahas dari hadisnya Rasulullah SAW yang sudah kita baca tadi, itu menunjukkan akan sifat atau beberapa sifat dan akhlak yang seorang mukmin harus memilikinya. Yang tidak memilikinya, hendaklah untuk melatih dirinya untuk memilikinya. Yang mana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang sangat mulia, akhlak-akhlak yang sangat mulia, yang kata beliau hafizahullah taala, adab-adab ini dimiliki oleh orang yang beriman, orang yang bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, punya rasa harap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dari akhirat. Ana min sifati, sifat-sifat tersebut adalah an yaqula al-khaira aw yasmut. Sifat yang pertama adalah apabila berucap, dia berucap dengan ucapan yang baik. Apabila berbicara, dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Aw yasmut. Namun apabila dia tidak mampu untuk berucap dengan ucapan yang baik, maka dia diam. Ini adalah salah satu akhlak seorang mukmin yang sangat-sangat ditekankan ada pada masing-masing mereka. Berucap dengan ucapan yang baik, apabila tidak mampu maka hendaklah memilih untuk diam, tidak mengucapkan sesuatu apa. Kemudian sifat yang kedua, annahu yukrimul jar. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memiliki rasa penghormatan dan pemuliaan kepada tetangganya, orang yang hidup di sekitarnya. Ini yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, annahu yukrimu dhaifa. Sifat yang ketiga dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tamu yang berziarah atau datang ke rumahnya. Ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih, hadza bi umumi ma dalla 'alaihi al-hadith. Ini adalah yang ditunjukkan oleh keumuman hadis ini. Wal haditsu dalla 'ala anna al-huquqa munqasamatun ila qismain. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hak-hak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haqqul huququn lillah, hak-hak yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah huququn lil ibad, hak-hak yang diberikan kepada para hamba. Ini yang harus kita pahami dan kita perhatikan. Selama kita hidup di dunia, ada dua hak yang harus kita penuhi. Haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya makhluk. Haknya Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling inti adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mempersembahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa huququn lil ibad, dan ada hak-haknya para hamba, hak-haknya para makhluk, dan ini banyak jenisnya, bertingkat-tingkat pula. Ada hak kepada orang tua yang harus kita penuhi, ada hak kepada seorang istri yang juga harus kita penuhi, ada hak kepada seorang anak yang juga harus kita penuhi, ada hak kepada para tetangga, ada hak kepada orang yang lebih tua, ada hak kepada orang yang lebih kecil dari kita, ada hak kepada para tamu, ada hak kepada para musafir yang lewat di negeri kita, dan begitu seterusnya. Banyak hak-hak hamba, dan ini sangat bercabang, dan barakallahu fikum, bertingkat-tingkat keutamaannya. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan, wa huququllahi jalla wa ala madaruha ala muraqabatihi. Dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu porosnya adalah dengan merasa diawasi olehnya. Merasa diawasi olehnya. Dan hak Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis ini. Di antara hak yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam hadis ini, yaitu pada poin pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Apabila dia tidak mampu, hendaklah dia diam. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tahu, di antara hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Beliau rahimahullah Syekh Shalih menjelaskan, tatkala Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang yang beriman kepada Allah itu berucap dengan ucapan yang baik. Qaulul khair, ucapan yang baik, muta'alliqun bitalatah, berkaitan dengan tiga hal. Ucapan yang baik itu berkaitan dengan tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. La khaira fi kathirin min najwa'um illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan dan obrolan mereka kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau orang yang memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, atau orang yang memerintahkan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di kalangan manusia. Fasadaqah wadhihah, memerintahkan manusia untuk bersedekah, ini perkaranya jelas. Ini adalah bentuk kebaikan. Dan masuk dalam hal ini juga memerintahkan manusia untuk menjalankan segala jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menggunakan badan atau menggunakan harta atau menggunakan lisan. Nah, wal islah aidan wadih, dan dikhususkan di sini, dalam ayat ini dikhususkan barakallahu fikum, di antara jenis kebaikan yang bentuknya adalah ucapan adalah tatkala seorang mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Apabila ada dua pihak yang berselisih, dua orang kawan kita berselisih dalam urusan-urusan mereka, maka barakallahu fikum, seorang yang mendamaikan, seorang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan dari dua orang yang berselisih tadi, ucapannya adalah ucapan yang baik. Walaupun tidak mengandung ayat, tidak mengandung hadis. Seorang berusaha untuk barakallahu fikum mendamaikan antara dua orang yang berselisih hanya dengan motivasi yang ada pada dia. Mungkin karena dia tidak hafal ayat, dia tidak hafal hadis, dan akan tapi dia jago berbicara. Maka dia mendamaikan dua orang tadi dengan motivasi yang dia pikirkan sendiri tanpa berdalil dengan ayat dan hadis. Apakah ucapannya bagus? Ucapannya bagus. Bahkan ya, termasuk dusta yang diperbolehkan adalah kedustaan yang dilaksanakan atau yang dilakukan tatkala kita mendamaikan dua orang yang berselisih. Dusta tatkala kita mendamaikan dua orang yang berselisih, itu juga termasuk qaulul khair, termasuk ucapan kebaikan. Kita mengatakan kepada si fulan, tadi yang kamu anggap musuh di hadapan saya memuji-muji kamu, ya, mengucapkan tentang kamu ucapan-ucapan yang baik, kemudian datang kepada yang satunya, tadi saya ketemu sama si fulan yang kamu anggap sebagai musuh, yang kamu anggap sebagai orang yang tidak akrab dengan kamu, akan tapi dia mengucapkan tentang kamu ucapan-ucapan yang baik, dia memuji kamu dan begitu seterusnya. Padahal dusta, ini boleh berdusta tatkala mendamaikan dua orang yang berselisih, dan itu adalah termasuk qaulul khair, termasuk ucapan kebaikan. Wal ma'ruf, dan dalam ayat An-Nisa yang ke-114 juga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ucapan yang baik adalah seorang yang memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Apa itu perbuatan yang ma'ruf? Al-ma'ruf huwa ma'rifa husnuhu fi syari'ah. Perbuatan yang ma'ruf adalah perbuatan yang diketahui kebaikannya dalam syariat ini. Wa yadkhulu fi dhalika jami'ul amri bil wajibati wal mustahabbat, dan masuk dalam hal ini adalah semua perintah untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah, wa jami'un nahyi 'anil muharramat wal makruhat, dan segala jenis larangan dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang ma'ruf. Wa ta'limul ilmi, dan termasuk memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, begitu pula amar ma'ruf dan nahi munkar, dan begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Falyakul khairan hendaklah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir dia berucap dengan ucapan yang baik, fal yaqul amran bis sadaqah. Hendaklah dia berucap dengan bentuk perintah untuk melaksanakan sedekah, fal yaqul amran bil ma'ruf. Hendaklah seorang yang beriman juga berucap dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan berucap untuk mendamaikan antara manusia yang berselisih. Wa ma kharaja an hadhihi, dan apa yang selain dari tiga hal yang disebutkan dalam ayat tadi, falaisa bihi khair, maka itu tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Wa qad yakunu minal mubahat, akan tapi terkadang itu termasuk dari perkara yang mubah. Itu termasuk dari perkara yang mubah. Wa qad yakunu minal makruhat, dan terkadang termasuk dari perkara yang makruh. Jadi ucapan dan obrolan yang kita obrolkan apabila tidak termasuk dari tiga di atas, itu bukan kebaikan. Bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, atau bahkan bisa jadi haram. Dan di sana ada perkara yang penting untuk kita ketahui. Terkadang perkara atau obrolan-obrolan yang mubah, ya, terkadang obrolan-obrolan yang mubah itu bisa bernilai pahala apabila niat kita adalah niat yang baik. Contohnya, kita menghibur seorang yang sedang ditimpa musibah semata-mata dengan obrolan yang dapat menghilangkan rasa sedih yang sedang dia rasakan. Obrolan duniawi semata, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ucapan salat, tidak ada ucapan para ulama, semata-mata obrolan untuk menghilangkan rasa sedih yang sedang menyelimuti saudara kita dan menghibur hatinya. Obrolan mubah seperti ini akan ternilai pahala. Disebabkan apa? Disebabkan niatnya. Begitu pula obrolan yang mubah, candaan yang mubah kepada pasangan yang sah dengan kita, kepada istri kita, obrolan-obrolannya tidak mengandung ayat dan hadis. Obrolan-obrolannya juga tidak mengandung aqwal salaf, tidak mengandung ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, begitu pula para ulama. Akan tetapi barakallahu fikum, obrolan yang kita jalankan antara kita dengan istri kita itu diniatkan agar menambah rasa cinta, menambah rasa kasih sayang yang ada antara kita dan dia. Yang seperti ini juga bernilai pahala. Yang seperti ini juga termasuk al-khair. Barakallahu fikum. Jadi dari tiga yang disebutkan dalam ayat, ya, itu termasuk perkara yang tidak ada kebaikannya. Secara hukum bisa mubah, secara hukum bisa makruh, atau secara hukum bahkan bisa haram. Akan tapi apabila perkara-perkara yang mubah itu kita laksanakan dengan niat yang baik, maka perkara yang mubah tersebut juga akan bernilaikan pahala. Barakallah. Wa idza kana kadzalik, dan apabila obrolan yang ada itu adalah perkara yang makruh atau perkara yang haram, fal ikhtiyar an yasmut, hendaklah seseorang memilih untuk diam. Wa khassatan idza kana bidzalika ihdathun li islahi dzatil bain, terkhusus apabila tatkala kita berucap itu akan merusak antara hubungan dua orang yang bersaudara. Ini yang beliau barakallahu fikum garis bawahi. Jangan sampai dengan obrolan-obrolan yang ada pada kita, ucapan-ucapan yang ada pada kita, statement yang kita utarakan, atau di zaman sekarang tulisan melalui media sosial, ya, itu barakallahu fikum secara hukum adalah mubah, namun jangan sampai perkara tersebut dapat menyebabkan dua orang yang sedang bersaudara berselisih disebabkan kita. Berselisih disebabkan kita karena mungkin obrolan yang berlebihan atau candaannya berlebihan, candaan sampai mencela, candaan yang berupa sindiran-sindiran dan begitu seterusnya. Barakallahu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah seorang yang beriman itu berucap dengan ucapan yang baik, dan apabila dia tidak mampu, hendaklah dia diam. Fihi, dalam hadis ini, ana ihdhal lisan minal fuhul biqaulil khair aw bisamt in lam yakun alqailu khairan anna hadha min alamatil iman billah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menjaga lisan dari perkara-perkara yang tidak diperlukan dan diam dari dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ini merupakan tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan termasuk tanda keimanan kepada hari akhir. Nah, seorang pendiam tidak selamanya dia tercela. Terkadang seorang yang banyak diam di tengah-tengah obrolan yang tidak bermanfaat, bisa jadi dia adalah orang yang paling mulia di situ. Karena dia barakallahu fikum memperhatikan hadis ini, begitu pula dia memperhatikan hadis yang lain di mana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadha." Wahai Mu'adz, jagalah olehmu ini. Sembari beliau memegang lisan beliau, wahai Mu'ad, jagalah oleh engkau ini, yaitu lidah engkau, lisan jagalah. Fastajaba Mu'ad, maka Mu'ad radhiyallahu ta'ala pun merasa heran, kenapa lisan ini harus dijaga. Kemudian dia bertanya Mu'ad bin Jabal, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi, apakah kita akan diadab dikarenakan apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, thaqilat ka ummuk ya Mu'adz, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Ini bukan celaan, akan tetapi ibarat yang sering diucapkan oleh orang Arab tatkala keheranan. Mereka mengucapkan thaqilat ka ummuk, celakalah ibumu hai Mu'adz. Wa hal yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Tidakkah yang menyungkurkan manusia di neraka di atas wajah-wajah mereka itu disebabkan oleh apa yang dihasilkan oleh lisan-lisan mereka? Mananya barakallahu fikum, lisan itu sangatlah berbahaya apabila tidak dijaga. Rasulullah SAW di sini mengisyaratkan bahwasanya banyak seseorang yang tersungkur, diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka itu disebabkan apa yang mereka ucapkan dari perkataan-perkataan yang muharram atau perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Berucap tatkala ngobrol dengan kawannya isinya hanya ghibah, namimah, membicarakan kejelekan orang lain atau mengadu domba dengan orang lain, ya. Ngobrol dengan kawannya isinya, ya, membicarakan secara luas perkara yang tidak dia ketahui kebenarannya secara pasti. Ini juga yang harus kita perhatikan terkhusus di waktu-waktu ini. Perkara yang belum kita ketahui secara ilmu itu kita belum mantap di atasnya, hendaklah kita tidak banyak berbicara dalam hal tersebut. Perkara-perkara yang tergolong fitnah, jangan perbanyak obrolan untuk mengobrolkan permasalahan tersebut. Mengobrolkan hal itu sampai menghabiskan waktu 1 jam. Ngobrol dengan kawannya 1,5 jam hanya mengobrolkan hal itu saja. Tidak bermanfaat sama sekali. Perkara yang belum dia ketahui kebenarannya secara pasti, perkara yang tidak dia ketahui ilmunya, dia hanya mendengar, dia hanya dengar-dengar saja, ya. Dia hanya sekedar membaca, tidak mengetahui kebenarannya secara pasti, sudah diobrolkan dengan begitu panjang ya. Ini harus hati-hati. Kata sebagian salaf, kita tidak mengetahui, ya, orang yang celaka disebabkan diamnya mereka, dan kami mendapati banyak orang yang celaka tatkala mereka berbicara. Makanya Pak Barakallahu Fikum salaf menasihatkan kepada kita, apabila kita belum paham inti permasalahan dan sebuah permasalahan, jangan kita lebar-lebarkan dengan obrolan yang ada pada kita. Diam itu selamat. Diam itu selamat. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang celaka disebabkan ucapan kita karena kita tidak memahami ilmunya. Wala taqul ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berucap, janganlah kamu masuk dalam hal ini menulis pernyataan-pernyataan yang kamu tidak mengetahui ilmu padanya. Barakallahu fi. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik, dan apabila tidak mampu hendaklah diam. Barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhmantahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia mampu menjaga yang ada di antara dua jenggotnya. Maknanya, dia bisa menjaga lisannya, lisan terletak antara kumis dan jenggot. Barang siapa yang menjamin, dia mampu menjaga lisannya. Wa ma baina rijlain, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Adman lahul jannah, saya menjamin baginya surga. Siapa yang mampu menjamin untuk Rasulullah SAW, dia akan menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka Rasulullah SAW akan menjaminkan untuknya al-jannah, surga. Berarti keutamaan menjaga lisan itu sangat besar perkaranya. Utamanya lisan perkaranya adalah sangat besar, keutamaannya sangat besar, disebutlah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, barakallahu bikum, di antara sifatnya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Dan batas tetangga, barakallahu fikum, kata para ulama, mereka berselisih dalam hal ini. Akan tapi yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak tulisan beliau rahimahullah, yang namanya tetangga itu dinilai sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat. Ya, kita yang menilai berarti. Kalau di masa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, yang maknanya 40 rumah di sekitarmu adalah tetanggamu. Kalau sekarang 40 rumah di sekitar kita semuanya tetangga, tidak bisa kita kiaskan. Dahulu rumahnya kecil-kecil. Rasulullah SAW rumahnya itu tatkala beliau berdiri, ya, kepala beliau terkena dengan atasnya, tatkala beliau barakallahu fikum tiduran terlentang, itu kepala dan kakinya itu kempes. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tatkala salat, beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak sujud menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya rumah di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus rumah beliau bukan rumah yang luas. Rumah beliau adalah rumah yang sempit. Sehingga apabila 40 rumah di sekitar rumah beliau adalah tetangga, itu mungkin di zaman kita hanya sekitar 10 rumah atau begitu perkiraannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yadkhulu fihi ikramul jari bil alwalil hasanah. Termasuk memuliakan tetangga adalah memuliakan mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Tatkala kita berucap, tatkala kita berbicara kepada mereka, pilihlah dengan pembicaraan yang sopan, pembicaraan yang tidak mengangkat suara di atas suara mereka. Usahakan untuk memuliakan tetangga kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa ikramul jar bihifdhihi fi ahlihi wa irdihi, dan juga memuliakan tetangga dengan menjaganya. menjaga keluarganya dan menjaga kehormatannya. Tatkala tetangganya digibahi, tatkala tetangganya dicerca, tatkala tetangganya dibarakallahu'alaikum diolok-olok, maka dia bangkit untuk membela kehormatan saudara, membela kehormatan tetangganya. Wafil ibtilah ala maskanihi, dan juga memuliakan tetangga dengan tidak melihat, apabila tidak diizinkan, tidak melihat tempat tinggalnya, maknanya tidak mengintip. Atau barakallahu fikum menjauhi dengan sejauh-jauhnya melongok kepada dalam rumahnya tetangga. Sehingga Rasulullah SAW membimbingkan apabila bertamu, jangan mengetuk pintu di depan pintunya pas, akan tapi ketuklah pintu di samping kanan atau samping kiri pintu. Sehingga apabila tetangga tersebut membukakan pintunya, kita tidak secara langsung melihat isi rumah tetangga kita. Nah, faidhulu jami'an fi ikramil jar, waidhulu fi aydan an yukramal jar fil mat'am wal malbas wa asbah dhalik. Dan termasuk dari memuliakan tetangga adalah memuliakan mereka dalam hal makanan dan pakaian dan yang semisalnya. Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah beliau menyembelih seekor kambing. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ahdaitum lijarinal yahudi, hendaklah kalian menghadiahkan sebagian dari daging sembelihan ini kepada tetangga kalian yang beragama dengan agama Yahudi. Yani Rasulullah SAW memperhatikan hak tetangga, walaupun tetangga tersebut adalah seorang yang kafir, diberikan sebagian dari apa yang beliau masak sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal-hal dunia kita diperbolehkan untuk memiliki toleransi kepada mereka. Ananya barakallahu fikum, dalam hal-hal dunia kita boleh berbuat baik kepada mereka. La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatiluhum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk berbuat baik atau berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Mananya seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita dan pemerintah kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adab yang ketiga yang Rasulullah SAW pesan ke dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ikramu dhaif an tabdula lahu min as-sifatil mahmudati ma yahsul bihi yahsul lahu al-haq. Memuliakan seorang tamu adalah engkau memberikan kepadanya sifat-sifat yang terpuji yang dapat kita tunaikan hak kita dengannya. Wa min as-sifatil mahmudati allati tuqalil dhaif, dan di antara sifat-sifat terpuji yang kita berikan kepada para tamu adalah bashashatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Tatkala kedatangan seorang tamu, kita hendaklah senang dan mengutarakan kesenangan yang ada pada hati kita dengan mimik wajah yang menyenangkan. Nah, wantilakul asarir, dan juga barakallahu fikum, bersikap dengan sikap yang membuat tamu tersebut senang. Wal karamu bil lisan, begitu pula memuliakan dengan lisan. Fayudhafu bi alfadhin hasanah, sehingga tatkala berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, yang kita terkesan sedang memuliakan tamu tersebut, kita sedang barakallahu fikum memposisikan tamu tersebut di posisi yang mulia. Wa min ikrami dhaif, dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah antum imahu, engkau memberikan makan kepada tamu tersebut. Memberikan makan kepada tamu tersebut. Makanan-makanan yang apabila kita tidak biasa memakannya, namun tatkala ada seorang tamu kita menghidangkannya, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Walaupun itu tidak dibebankan di atas kemampuan kita. Apabila kita mampu untuk menyambut tamu dengan makanan-makanan yang spesial, itu termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tatkala kedatangan tamu, beliau pernah menyembelih seekor kambing. Kita tahu pernah seperti itu. Menyembelih seekor kambing hanya karena kedatangan seorang tamu. Mungkin di antara kita ada yang pernah makan kambing sedikit. Saya sendiri tidak pernah. Barakallahu. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan seperti ini. Ya, beliau pernah tatkala kedatangan seorang tamu langsung disembelihkan seekor kambing. Subhanallah. Bentuk pemuliaan yang ada pada beliau kepada para tamu-tamu beliau. Dan hal itu barakallahu fikum tentu tidak dibebankan di atas kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, menyampaikan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan tiga adab yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berucap dengan ucapan yang baik, begitu pula memuliakan tetangga dan memuliakan tamu yang bertamu kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian sekalian. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.